Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Lanjut ke di bab fardhu tauhid wa may yukaffiru min adz-dzunub. Masuk sekarang ke hadis Ubadah bin Shamit. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man syahida anna an la ilaha illallah, bahwa barang siapa yang bersaksi mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, wahdahu la syarikalah, semata yang tiada sekutu baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia bersaksi juga bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa abduhu abdullah wa rasuluh, dia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia tiupkan kepada Maryam, waruhun minhu, dan ruhnya, ruh darinya. Nanti akan dijelaskan kalimat ini supaya tidak terjadi kegagalan pemahaman. Jangan sampai dipahami Isa adalah rohnya Allah, Isa adalah kalimatnya Allah. Ini keliru, bukan demikian memahaminya. Nanti akan dijelaskan. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga adalah hak, neraka adalah hak, benar adanya, dia tidak mendustakan. Siapa yang sudah meyakini dengan demikian, keyakinan demikian, adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal. Nah, ini juga definisi adkhalallahul jannata ala ma kana minal amal. Para ulama punya dua definisi. Definisi yang paling tenar berdasarkan amal yang ada padanya. Ini definisi yang paling tenar. Nanti ada definisi yang lain yang akan dijelaskan oleh para ulama. Ya, kita langsung saja baca syarah kalimatnya. Di sini penjelasan dari Syekh Al-Qarawi rahimahullah taala, yaitu hadis Ubadah bin Shamit ini. Ini hadis ini sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lihat di footnote nomor 1, hadis sahih akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Yaitu barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah syahida. Perhatikan syahida alla ma'budu bihaqqin illallah. Dia mempersaksikan bahwa tidak ada yang bermaknaha, dan dia mengetahui maknanya. Wa amila bimuqtadaha, dan dia mengamalkan konsekuensinya. Ini penting, bukan hanya bersaksi, tapi dia mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya ini penting. Karena syarat dari la ilaha illallah adalah ilmu. Dia mesti mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengilmui la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfirli dzanbik. Fa'lam, dan ketahuilah, dan ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini, perhatikan, fa'lam. Dan Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui, berilmu. Dia berilmu tentang konsekuensi la ilaha illallah, maknanya, kandungannya, rukunnya. Maka kalau dia mati dalam keadaan berilmu tentang la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, ini kata Al-Bukhari, beliau membawakan ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Al-Bukhari, fawada bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, ini dikutip juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Salasah Al-Usul. Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Nah, ini penting. Makanya dalam salah satu fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan seorang kuburiyun, orang yang enggak kenal makna la ilaha illallah, enggak tahu konsekuensinya, enggak pernah ngamalinnya, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, Apakah dia masuk ke dalam hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah? Kata Syekh, tidak. Ya, itu masuk ke dalam cakupan hadis tersebut. Man kana akhiru kalamihi, siapa yang di akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, ialah orang yang mengucapkannya itu dengan keyakinan, mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya. Jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia maknanya yang dia pahami, yang itu juga menjadi dasar keyakinannya, boleh memberikan sembelihan, boleh memberikan sembelihan, ibadah, doa, istighosah, isti'anah, isti'adah kepada selain Allah. Hah? Kalau begitu ini paham gak nih kandungannya? Gak paham. Dia ngucap la ilaha illallah, tapi dalam keadaan dia meyakini, gak masalah beribadah kepada jin, gak masalah memberikan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul, memberikan pesugihan dalam dan seterusnya dari kesyirikan. Nah, ini enggak masuk di sini. Ya. Makanya kata para ulama yang lain menjelaskan syahida la ilaha illallah nataqa bi syahadah, dia mengucapkan dengan persaksian. Arifan li ma'naha, dia mengetahui maknanya. Amilan bi muqtadaha, mengamalkan kandungannya. Ya, mengamalkan kandungannya. Dan dia meyakininya. Karena enggak cukup cuma melafadzkan saja. Enggak cukup. Dan ketika melafadzkan, enggak cukup kalau dia itu enggak cukup kecuali dengan mengetahui maknanya. Mengetahui maknanya saja enggak cukup sampai dia mengamalkan kandungan. Ya, bisa dipahami sini? Dan dia meyakininya. Ya, maka mesti ada ilmu di situ. Ada ilmu, ada mengetahui maknanya. Setelah ada ilmu, mesti mengamalkan kandungannya. Nah, kalau ilmu dari la ilaha illallah itu berarti apa ilmunya? Ya itu tadi. Menetapkan yang diibadahi hanya Allah, menafikan segala sembahan yang diberikan kepada selain Allah. Dalam bentuk ibadah apapun, kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah ini, ilmu la ilaha illallah. Dia mesti mengetahui itu aja. Simple aja. Mungkin dia enggak belajar kitab tauhid, dia enggak belajar salah satu usul, dia enggak belajar qaidul arba, dia enggak belajar kitab-kitab akidah yang menerangkan rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Dia enggak tahu istilah itu. Nafyu isbat itu apa? Dia enggak tahu. Tapi dia meyakini, boleh enggak beribadah kepada selain Allah? Enggak boleh. Syirik. Ibadah itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Hah, ada rajul, orang ini. Ini berarti dia aliman, dia berarti mengetahui maknanya. Ya. Wa amilan bi muqtadaha, berarti dia mengamalkan kandungannya. Dalam tatanan prakteknya sehari-hari dia enggak pernah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Dia enggak ngerti nafyu isbat itu istilah apa, dia enggak ngerti. Enggak masalah. Ya, enggak paham istilahnya nafyu isbat itu enggak masalah. Yang penting kandungan dari nafyu isbat tersebut dia yakini, dia ketahui, dia amalkan. Dalam ucapan dia la ilaha illallah. Ngerti enggak ini? Ya, kalau cuma ngucap la ilaha illallah dalam keadaan keyakinan dia boleh memberikan ibadah kepada selain Allah. Lihat kuburiyun. Kuburiyun ya ikhwah. Kuburiyun, mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Mereka memberikan ibadah kepada selain Allah. Itu dalam bentuk apa? Mereka tawaf di kuburan. Tawaf adalah ibadah. Tawaf adalah ibadah. Mereka tawaf di kuburan wali. Mereka beristighosah. Istighosah kepada seorang yang bukan Allah. Makhluk. Dalam permintaan dia yang tidak ada yang mampu untuk memberikan solusi kecuali Allah. Kalau istighosah kepada seseorang selain Allah. Tapi istighosah itu kan meminta pertolongan. Dikala sulit. Talabul ghaus. Itu makna istighosah. Kalau dia istighosah kepada selain Allah, yang selain Allah tersebut mampu memberikan solusi, itu bukan syirik. Sebagaimana seorang pemuda dari Bani Israel minta tolong kepada Musa, fastagosahu, Allah sebutkan di Al-Quran, fastagosahu min syiatihi, maka seorang dari kelompoknya Musa beristighosah kepada Musa. Ya, alaladzi min adui, untuk membantu dia melawan musuhnya. Nah, dia beristighosah kepada Musa agar Musa membantu dia. Dan Musa mampu membantunya. Allah sebutkan di Al-Qur'an perbuatan ini sebagai istighosah. Syirik bukan? Bukan. Mubah. Ya. Kenapa demikian? Karena Musa mampu merespon, memberikan solusi. Nah, istighosah yang dilarang ialah istighosah yang ditujukan kepada selain Allah dalam keadaan orang tersebut gak mampu memberikan solusi. Semisal seorang beristighosah kepada makam wali, wahai wali selamatkan saya dari kehidupan dunia akhirat. Gak ada yang mampu menyelamatkan kehidupan dunia akhirat kecuali Allah. Oleh karena itulah Allah ajarkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat katanya. Kehidupan dunia akhirat itu yang mampu menyelamatkan, selamatkan kita dari dunia dan akhirat hanya Allah. Kalau di istighosah ini dia beristighosah talabul ghaus kepada selain Allah, maka itulah syirik akbar. Tapi kalau kepada selain Allah dan selain Allah tersebut mampu memberikan solusi, itu bukan syirik akbar. Walaupun namanya istighosah. Istighosah. Karena Allah sebutkan di Al-Quran, seorang pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Musa. Nah, mereka kuburiun beristighosah kepada Mbah Wali. Mbah Periuk, Mbah ini, Mbah itu. Beristighosah mereka. Mereka mengucap la ilaha illallah. Bahkan syaratnya mengucap la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikoordinir, rame-rame. La ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Ngucap dia la ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallah. Tapi dalam keadaan dia gak tahu maknanya. Yang dia ketahui maknanya cuma dari sisi rububiyah. Bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Musyrikin juga mengakui. Wala in sa'atahu man khalaqa samawati wal ard sayaqulun Allah. Kalau kau tanya kepada orang musyrik, wahai Nabi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik juga tahu. Abu Jahal juga tahu. Ya. Makanya ya, saya pernah terperanjat ketika menonton-nonton ya di YouTube. Fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak mengetahui maknanya dan seumur hidupnya dia enggak pernah mengamalkan kandungannya, tidak meyakini sebagaimana konsekuensi dari la ilaha illallah nafyu isbat, tidak menetapkan peribadatan hanya kepada Allah, tidak menafikan, mengingkari, mengkafiri peribadatan kepada selain Allah. Dia mengucap la ilaha illallah dan di sebelum mati dia mengucapkan demikian. Apakah dia masuk ke dalam hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah? Kata Syekh, enggak. Itu enggak termasuk. Hadis itu hanya ditujukan bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dengan keyakinan, mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia mengetahui kandungannya. Seorang Yahudi baru masuk Islam la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru masuk Islam, mati. Belum pernah mengamalkan konsekuensinya, tapi meyakininya. Ya, kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minannar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dengan sebab diriku dari neraka. Ya, dia belum pernah mengamalkan, tapi dia mengetahui kandungannya. Nah, ini mengetahui kandungannya penting. Cukup kita yakini peribadatan hanya diberikan pada Allah, tidak diberikan pada yang lain. Walaupun orang itu enggak belajar tauhid, enggak kenal istilah nafyu isbat. Enggak tahu. Tapi dia meyakini secara makna peribadatan hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Siapa saja yang memberikan peribadatan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Orang ini muwahhid walaupun belum pernah ikut kelas kitab tauhid. Ya, ngerti enggak? Orang ini muwahhid. Walaupun dia enggak tahu nafyu isbat. Rukun la ilaha illallah apa? Enggak tahu saya. Oh, berarti Anda bukan ahli tauhid. Enggak bisa kita ponis demikian. Sampai dia benar-benar mengetahui ya, meyakini konsekuensi dari la ilaha illallah sebenarnya walaupun dengan ibarah bahasa dia. Paham enggak di sini? Ya, ngerti? Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, masyaallah. Ini mengucapkan ini penting ya. Mughirah bin Nawfal Walid Al-Walid bin Mughirah ya, bapaknya Khalid bin Walid mengetahui la ilaha illallah, meyakini kebenaran ya, la ilaha illallah, tapi enggak mau mengucapkan, maka mati dalam keadaan kafir. Ya. Dia malah mengatakan Al-Qur'an itu inna hadza qaulul bashar. Sesungguhnya Quran ini cuma ucapan manusia. Maka Allah vonis dia mati dalam keadaan kafir. Maka mesti mengucapkan. Setelah mengucapkan, mengetahui maknanya, mengamalkan konsekuensi kandungannya. Ya, dengan keyakinan di kalbu. Karena munafik juga mengucapkan, tetapi bukan berdasarkan keyakinan di kalbu. Talafut saja, melafatkan saja. Maka ya, mereka tidak tergolong Islam. Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah hatta yaqulu, hingga mereka mengucapkan dalam riwayat yang lain, mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mengucapkan la ilaha illallah kalau tidak meyakini kalbu, maka dia bukan muslim, dia munafik. Munafik mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka berada di kerak neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka munafik. Mereka mengucapkan kalimat iman, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika munafik datang kepada engkau wahai Nabi, mereka mengucapkan kalimat iman, innaka la rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluk, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Berdusta kaum munafik tersebut. Ya, dan munafik di neraka jahanam yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Enggak bakalan dapatin untuk mereka penolong sedikit pun. Ya. Jadi kesimpulannya gini, gimana? Kalimat la ilaha illallah itu tidak dapat terrealisasi dengan benar, dengan persaksian yang diterima, kecuali terkumpul tiga syarat. Ya, tiga hal. Yang pertama di sini berarti apa? Mengucapkannya. Yang kedua apa? Mengetahui maknanya. Yang ketiga apa? Mengamalkan kandungannya. Nah, mengamalkan kandungannya. Orang gak ngerti nafyu isbat, gak masalah. Ya. Kemudian, ya, jadi makna la ilaha illallah apa? La ma'budah bihaqin illallah. Ini penting ini. La ma'budah bihaqin. Lihat kata Syekh Al-Qarawi. La ma'budah bihaqin, dengan benar. Kalau orang mengucapkan la ma'budah illallah, ma'bud itu sinonim dari ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud. Apa itu ma'bud? Yang diibadahi. Isim maf'ul. Yang diibadahi. Maka la ma'budah, tidak ada yang diibadahi illallah, salah. Yang benar gimana? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kenapa kalau orang mengucapkan la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu salah, keliru. Ya, bahkan kata para ulama sesat. Kenapa demikian? Karena ketika ya, Anda mengucapkan atau ada seseorang yang mengucapkan la ma'budah illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, ya, berarti tidak ada peribadatan sama sekali. Tidak ada peribadatan sama sekali. Karena la nafiyah lil jinsi, menafikan seluruh jenis peribadatan. Ya. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan di kitab Diyanatul Mustafid mengomentari hal ini, kata beliau, li'annaka adkhalta kulla ma'budatin wa ja'altaha hiya Allah wa ja'altal asnama wal adrihata wal kawakiba wa kulla ma'ubida min dunillah huwa Allah wa hadha ghalatun wa hadha madhabu ahli wahdatil wujud. Nah, ini madhabnya wahdatul wujud. Ya, karena kalau Anda mengucapkan la ma'buda, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang diibadahi, berarti Anda memasukkan semua peribadatan dan Anda menjadikan semua peribadatan tersebut sebagai Allah. Berarti Anda menjadikan berhala, kuburan keramat, bintang-bintang dan segala yang diibadahkan Allah, itu adalah Allah. Ini keliru dan ini madhabnya wahdatul wujud. Ya, maka mesti mendatangkan kalimat bihaqqin, dengan benar. Kenapa? Karena semua peribadatan terbagi menjadi dua. ma'budun bihaq, ma'budun bil batil. Ya, ada yang diibadahi dengan benar dan ada yang diibadahi dengan batil. Yang diibadahi dengan benar hanyalah Allah. Yang diibadahi dengan kebatilan semua peribadatan selain Allah. Ya, dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa annallahu wal aliyul kabir. Ini di Al-Qur'an Allah taala berfirman demikian. Yang demikian bahwasanya ya Allah itulah yang hak diibadahi, yang kalian seru, kalian sembah selain Allah itulah batil. Ya. Nah. Ya. Kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Apa maknanya? Kata Syekh, ini mesti yakini. Abdun maknanya mamlukun lahu, hambanya Allah. Khalin min sifatil uluhiyah warububiyah. Khalin kosong, tidak memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, ya, sifat ketuhanan dan sifat rububiyah, bahwa Nabi memiliki sifat rububiyah, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Nabi gak punya sifat itu semua. Dan Nabi gak punya sifat uluhiyah, ketuhanan yang berhak diberikan ibadah. Ini makna abdu, mamluk. Ini maknanya. Maka kita mesti meyakini, kalau ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi dia memberikan peribadatan kepada Rasulullah dalam bentuk dia beristighosah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak selamatkan aku akan celaka di akhirat kelak. Lihat. Berarti dia istighosah. Dia mintanya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, masukkan aku ke surga. Lihat. Walaupun dalam bingkai, bungkus, ini kan minta syafaat. Loh, syafaat itu punya siapa? Punya Rasulullah apa punya Allah? Wa anna syafa'ata lillahi jami'a, kata Allah di Al-Quran. Syafaat itu milik Allah semuanya. La yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya, illa liman irtada, kecuali yang Allah ridai. Yang Allah ridai. Gak bisa, syafaat itu bukan punya Rasulullah. Rasulullah pun mengasih syafaat setelah dapat izin dari Allah. Rasulullah SAW, contoh dalam syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang Rasulullah berikan kepada semua makhluk. Kafir juga dapat syafaat uzma itu, tapi bukan syafaat yang menyelamatkan orang kafir dari neraka. Bukan pula yang meringankan orang kafir dari adab, bukan. Karena satu saja orang kafir yang dapat syafaat Rasul, Abu Thalib. Nah, kalau syafaatul uzma semuanya, yaitu agar hisabnya itu, agar segera disegerakan hisab. Karena semuanya berdiri dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum dikhitan, gak pakai sendal, berdiri lama berdirinya. Semuanya berdiri lama dan semuanya gak tahan. Matahari didekatkan, gak tahan semuanya. Maka semuanya datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, gak ada yang mampu. Kepada Nabi, kata Nabi, nam, anaha, iya saya. Kemudian Nabi sujud. Nabi sujud kepada Allah, memberikan pujian-pujian yang tidak pernah Nabi berikan kepada Allah di dunia. Pujian tersebut tidak pernah Nabi lafadzkan di dunia, tetapi Nabi lafadzkan di akhirat berdasarkan ilham dari Allah. Nabi terus lama sujud sehingga Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya wakul tusma, wasal tu'ta, wasfa' tusyaffa', wahai Muhammad, angkat kepalamu, sallallahu alaihi wasallam. Mintalah, engkau akan diberi. Ya, ucapkanlah, engkau akan didengarkan. Berilah syafaat. Itu dapat izin dulu dari Allah. Berilah syafaat. Engkau akan memberikan syafaat. Engkau diberikan izin. Itu syafaat punya Allah. Minta ke Rasulullah. Gimana berarti melakukan syirik akbar? Ya, syirik akbar. Iya dan billah. Di ibadah haji, ibadah adalah ya. Ibadah haji dan ibadah besar. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di Al-Qur'an Allah jelaskan ibadah haji ini. Ya, ibadah besar. Sampai-sampai kalau orang mati dalam keadaan berihram, dia akan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, nanti orang yang naik haji atau yang berumrah mati dalam keadaan berihram, mati dalam keadaan nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan mulabbian, bertalbiyah. Labbaikallahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk wa la syarika lak. Wah, dia mati dalam keadaan bertalbiyah. Tapi ketika ziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi pojok kiri, dia berdoa bukan ngadep Ka'bah, ngadep ke belakang. Berdoa. Apa yang dia doakan? Ya Rasulullah, minta-minta. Syirik akbar. Syirik akbar. Berarti dia enggak paham la ilaha illallah, sekaligus enggak paham Muhammad Rasulullah. Berarti dia enggak paham kalimat syahadat dua sekaligus itu. Enggak paham la ilaha illallah, dia enggak ngerti ibadah hanya diberikan pada Allah, tidak boleh kepada selain Allah, Muhammad Rasulullah. Dia enggak paham Muhammad SAW adalah abadun. Apa makna abadun? Hamba. Yang enggak punya sifat rububiyah, enggak punya sifat uluhiyah. Enggak punya sifat uluhiyah, enggak boleh diberikan peribadatan. Enggak punya sifat rububiyah, jangan diyakini bahwa Nabi lah yang mengatur alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, menciptakan. Enggak. Beliau hanya ras hamba. Ini maknanya. Qala Syekh, wasyahadatu bi risalatihi wa tasdiquhu fi ma akhbar. Nah, bersyahadat tentang kerasulan beliau, abduhu wa rasuluhu. Perhatikan, abduhu wa rasuluhu. Nah, kalau bersyahadat tentang kerasulan beliau, itu berarti membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fi ma amar, mentaati dari apa yang setiap beliau perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi dari setiap apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan. Nah, ini paham sih dia? Mati sini. Nah. Wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh. Abdullah wa Rasuluh. Ini seorang juga mesti meyakini. Ini bantahan terhadap Yahudi Nasrani. Orang Yahudi mengingkari kehambaan Isa. Ini orang Nasrani. Orang Yahudi mengingkari kerasulan Isa. Kaum muslimin menetapkan penghambaan Isa. Isa hanya hamba, tidak diberikan ibadah. Kaum muslimin menetapkan kerasulan Isa. Isa dimuliakan. Isa dimuliakan. Yahudi mengingkari kerasulan Isa, menganggap Isa hanya hamba. Nasrani menetapkan kerasulan Isa, tapi tidak menetapkan kehambaan. Akhirnya Yahudi Nasrani memberikan ibadah kepada Isa. Mereka sesat keduanya. Kaum muslimin tidak demikian. Ngerti sini? Berarti di sini udah paham di sini ya. Ya, kalau di Al-Qur'an jelas ya mengenai hal ini. Ya, kemudian kalau tadi ya kita kembali ke wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini juga bantahan terhadap orang yang ya abdu, kita menetapkan penghambaan rasul, rasul adalah hamba. Ini bantahan bagi kalangan ya, bagi kalangan apa, orang-orang yang gulu yang menetapkan rasul punya sifat uluhiyah bahkan rububiyah. Kita tetapkan wa rasuluh, ini juga bantahan bagi ahli tafrid. Ya, bantahan bagi ahli tafrid yang mereka mengingkari kerasulan ya Nabi Muhammad SAW, semisal kaum Yahudi, kaum Nasrani. Nah. Kemudian wa ana Isa Abdullahi wa rasuluh ai mamlukun. Nah, ini sama kayak tadi. Dia cuma mamluk, hamba. Laisa ibnan lahu, bukan anak Allah. Kama za'amatin nasara, sebagaimana ini yang ini diyakini, disangka oleh Nasrani. Wa rasulun min indillah ila bani Israel, dan beliau adalah seorang rasul dari sisi Allah yang Allah utus kepada bani Israel. Wa huwa ulul azmi minar rusul, dan beliau adalah termasuk bagian dari ya, ulul azmi. Ini penting untuk diyakini demikian. Nah. Ya. Kemudian wa kalimatuh. Nah, siapa yang menetapkan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan dia adalah kalimatuhu. Kalimatuhu. Ini jangan diyakini Ya, Isa itu adalah kalimat Allah. Ini batil. Kalau kalimat Allah bukan makhluk, sedangkan Isa makhluk. Enggak boleh diyakini demikian. Ya, bukan itu maknanya bahwa kalimat Isa kalimatuhu itu berarti Isa adalah kalimat kalimat Allah, tidak demikian. Ya, tidak demikian. Apa makna kalimatuhu? Kata Syekh Al-Qarawi, ai annahu khalaqa Isa bi kalimatihi kun fakana. Yaitu Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya. Kun, dengan kalimat Allah. Kun, jadilah engkau. Fakana, maka Isa pun jadi. Terwujudkan. Paham di sini enggak maknanya? Ya, bukan Isa adalah kalimat Allah. Ya, kalimat Allah ya sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Ngerti sini? Ngerti enggak? Enggak paham. Jadi maksudnya apa? Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya. Ya, dengan kalimatnya. Ya, kok disandarkan kepada kalimatnya Allah? Yaitu tasyrifan, sebagai pemuliaan terhadap Isa. Ya, sebagai pemuliaan. Sebagaimana Nabi Musa dimuliakan oleh Allah, kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah. Ini ada pengkhususan. Orang yang diajak bicara oleh Allah. Ini berarti ada pemuliaan. Ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimatnya Allah, yang kalimat Allah yang Allah firmankan, kun, kepada Maryam, jadilah jadi. Adam enggak punya ibu, enggak punya bapak, kun fayakun. Jadi, jadilah. Nah, Isa punya ibu, bapak aja enggak ada, ya lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Nabi Adam enggak punya ibu, enggak punya bapak. Ada Adam. Ah, Isa punya ibu dikandung. Hah? Tapi bapak enggak ada. Ya mudah, gampang itu mah. Apa yang sulit bagi Allah? Ya. Jadi maksudnya Isa itu kalimatuhu, kalimat Allah, bukan kalimat Allah. Tapi Allah ciptakan dengan kalimat. Ya. Ya, dinamakan dengan kalimat karena Isa diciptakan dengan kalimat tersebut. Berbeda dengan manusia yang lain. Mereka diciptakan oleh Allah dari bapak ibunya, bapak ibunya dari bapak ibunya lagi, ujung-ujungnya dari Adam. Ya, dari Adam. Ya, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, ini kalau Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah. Nah, kemudian Allah sebutkan di Al-Qur'an, "Inna masala Isa indallahi ka masali Adam." Perumpamaan Isa ya di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah ucapkan, "Jadilah." Maka engkau jadi. Ya. Baik. Sudah bisa dipahami sini? Ya. Wa ruhun minhu. Ini juga jangan dipahami. Roh dari Allah. Keliru ini. Bukan begitu maksudnya. Kata Syekh, "Huwa minal arwah allati khalaqahu Allahu." Yaitu dia Isa itu dari arwah yang Allah ciptakan. Wa adafahu ila nafsihi tasrifan tasrifan. Allah sandarkan ya kepada dirinya rohnya dari Allah itu sebagai pemuliaan terhadap Isa. Ngerti sini? Jadi maksudnya waruhun minhu, roh dari Allah, maksudnya bukanlah maksudnya Isa roh dari Allah. Yang maknanya bahwasanya dari zat Allah, ini batil kalau begitu. Ya, wujudatul wujud kalau begitu. Ya, Isa itu dari roh makhluk. Dari roh makhluk. Namun Allah menciptakan roh semuanya. Di antaranya ada roh ini, roh itu, roh fulan, roh alan, roh kita. Nah, di antaranya roh Isa alaihi salatu wassalam. Ya, minhu. Nah, itu minnya itu ibtida'ul ghoyah kalau dalam ilmu nahwu. Ya. Minhu itu kalimat yang diawali dari Allah. Ya, dan roh diawali dari Allah. Ya. Kalau misalkan antum mengatakan ini rezeki dari Allah. Ya. Rezeki dari Allah. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala dialah yang memudahkan kita mendapatkan rezeki. Ya. Nah, Allah yang memudahkan kita. Ya. Nah, begitu juga ruhun minhu. Ya. Roh dari Allah, bukan roh Allah. Ya. Roh dari Allah, roh yang Allah ciptakan banyak diantaranya Isa. Ya. Allah sandarkan kepada dirinya sebagai pemuliaan. Ya, sebagai pemuliaan. Nah, bisa dipahami enggak di sini? Ya. Jadi semua roh ya dari kalangan Bani Adam itu dari Allah. Namun Isa alaihissalam dikhususkan. Dikhususkan. Kenapa? Karena dia tanpa bapak. Ya, dia tanpa bapak. Ya. Dia tanpa bapak. Itu aja pengkhususannya. Ya. Kemudian wal jannatu haq. Nah. Jadi siapa yang meyakini bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak. Ya, wal jannatu haq wa'adullah al mu'minin bil jannati sabitun la syakka fihi. Ya, dia meyakini janji Allah yang Allah janjikan kepada kaum mukminin dengan surga, bahwasanya surga itu sabit, tetap adanya, la syakka fihi, tidak ada keraguan. Wan naru haqqun, dan dia meyakini neraka itu benar adanya, wa'id sebagai ancaman, wa'idullah, ancaman Allah lil kufar, kepada orang-orang kafir, binar dengan neraka sabitun yang tetap adanya, benar adanya, la syakka fihi, tidak ada keraguan. Dia meyakini hal ini. Meyakini hal yang gaib, surga, neraka. Ya, kalau sudah demikian, maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, adkhalallahu jannata ala makana minal amal. Mengenai adkhalallahu jannata ala makana minal amal, nah ini ada berbagai versi penjelasan. Syekh Al-Qurawi tidak menyebutkannya. Menyebutkan enggak syarahnya? Adkhalallahu al-jannata, ya, menyebutkan enggak di sini? Hah, di buku saya enggak ada, cetakan antum ada enggak? Enggak ada. Nah, ada khalawahul jannata ala makana minal amal. Nah, ini terdapat penjelasan dari para ulama dengan berbagai versi. Ya, versi yang paling ya, sering ya, disebutkan oleh para ustadz. Ya. Terjemahnya apa? Berdasarkan amal yang ada padanya. Berdasarkan amal yang ada padanya. Ini versi yang saya pernah dengar ya, dari sebagian guru. Ya, ada kalau Allah jannatu minal amal, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi ahli tauhid bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ahli tauhid tersebut yang sudah meyakini dengan keyakinan-keyakinan tersebut dengan surga. Dengan surga. Ahli tauhid dalam hadis ini berarti siapa? Ahli tauhid yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Isa Abdullah wa Rasuluh, wa kalimatu alqaha ila Maryam min wa ruhun minhu wa anna jannata haq wa annar haq. Nah ini, berarti persaksiannya ini. Keyakinannya. Ya, adkhalahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan memasukkan dia ke surga. Ah, nih perhatikan ala ma kana minal amal. Jadi para ulama ya bahkan sampai Ibnu Hajar ya, di Fathul Bari menjelaskan juga maknanya ini. Ada berbagai pendapat. Pertama, pendapat yang pertama adkhalahul jannata al adkhalallahu ala ma kana minal amal, maksudnya adalah yang pertama, walaupun dia punya keburukan, dosa kecil besar selain syirik, ya, selain kesyirikan, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Apakah ya dia orang yang duluan masuk surga atau yang belakangan? Ya. Nah, maka di sini inilah keutamaan tauhid. Ini yang pertama. Ya. Yang pertama apa? Adkhalallahu al-jannata ala makana minal amal, maknanya walau kana lahu sayyi'atun duna syirk. Walaupun dia memiliki ya keburukan, kesalahan, dosa tapi selain kesyirikan. Ini makna yang pertama. Nah, makna yang kedua, adkhalallahu al-jannata ala makana minal amal, makna yang kedua bahwa dia akan masuk surga. Dan manzilah dia, kedudukan dia di surga itu sesuai dengan amal dia. Ya, yang kedua ini dia akan masuk surga sesuai dengan amal dia. Kalau terjemahan bebas versi saya, maka dia akan masuk ke surga sesuai dengan amal yang ada pada dia. Ini saya terjemahkan dari penjelasan ulama, bukan saya ngarang-ngarang. Ya. Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim juga menyebutkan demikian. Maksudnya apa? Annahu yadkhulul jannata fatakunu manzilatuhu fiha bihasabi amalih. Bahwa dia akan masuk surga dan kedudukan dia di surga itu sesuai dengan amal dia. Karena yang namanya ahli surga ya ikhwah itu berbeda-beda. Ada surga Firdaus, surga Aden, beda-beda. Ya, beda-beda. Ada yang surga tertinggi, surga terendah. Derajat surga pun berbeda-beda. Makanya Nabi SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 derajat. Kullu darajatain kama baina sama'i wal ard. Setiap 2 derajat, jaraknya itu jaraknya seperti antara jarak langit dan bumi. Ya. Masya Allah. Mengerti gak sini? Jadi ada 100 derajat. Kata Nabi, inna fil jannati mi'ata darajatin. Di surga ada 100 derajat. Ya. Wa baina kullu darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Jarak antara 1-2 derajat, 1 derajat ke derajat yang lainnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Makanya ini ya, agar kita berkompetisi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ya, enggak sama ya, seorang yang ya beramal banyak dengan yang tidak beramal, yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah bedakan. Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Allah bedakan. Ya yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dan beriman di antara kalian beberapa derajat. Orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ayo beda. Nah, jadi makna hadis ini adakhallahu al-jannata ala makana minal amal, terjemahan yang kedua versi bebas versi saya. Ini berdasarkan bukan versi saya, versi ulama yang saya terjemahkan, annahu yadkhul jannata fatakunu manzilatuhu bihasabi amalihi. Dia akan masuk surga dan kedudukan dia di surga sesuai dengan amal dia. Ini tafsir dari makna hadis tadi. Ya. Ada 2 tafsir. Ya, kalau antum mendengar seorang mubalig yang membacakan hadis ini kemudian menerjemahkan berdasarkan amal yang ada pada dia, itu benar, bisa jadi. Ya, berdasarkan amal yang ada pada dia. Ya, ini benar. Dan kedudukan dia di surga sesuai dengan amal dia. Atau terjemahan yang lainnya bahwasanya dia akan masuk surga walau kana lahu sayiat duna syirk. Walaupun dia memiliki berbagai keburukan selain kesyirikan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama ya, di antara oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, oleh Ibnu Anna Nawawi di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan di Fathul Majid. Ya, di Fathul Majid. Nah, ini 2 terjemahan dari hadis tadi. Hadis tadi yang apa? Adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Nah, kemudian asyarhu al-ijmali. Udah hampir 1 jam baru cuma segini bacanya gitu. Kelamaannya. Apa saya cepet-cepetin aja ntar? Hah? Kelamaan kita ini. Gak apa-apa, begini. Maksud saya bukan cepet ngomongnya. Jadi dibaca ringkas, pindah halaman berikutnya. Gak enak gitu. Gak enak. Gak enak. Enakan gini. Ngeri Pak Imam. Aduh. Asyarul ijmali. Ya, penjelasan global hadis ini. Yukhbiruna hadzal haditsu. Hadis ini mengabarkan kepada kita anna man nataqa bi kalimatit tauhidi, bahwa siapa yang nataqa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa arafa ma'naha, dia mengetahui maknanya, wa amila bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensi kandungannya, wa syahida bi ubudiyati Muhammadin wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dia mempersaksikan tentang kehambaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, wa atarafa bi ubudiyati Isa wa risalatihi, dan dia mengakui penghambaan, kehambaan Isa dan kerasulannya, wa annahu khuliqa bi kalimati kun, dia bahwasanya Isa diciptakan dengan kalimat kun min Maryama, dari Maryam, wa barra'a ummahu, dan beliau pun membebaskan ibunya, mimma nasabahu ilaiha al-yahudu al-ada, dari apa yang dinisbatkan oleh Yahudi kepada Maryam, yaitu tuduhan zina, yang mereka Yahudi adalah musuh-musuhnya Isa, wa ataqada bi tsubutil jannati lil mu'minin, dan dia meyakini tetapnya akan adanya benarnya surga yang diperuntukkan untuk kaum mukminin. Wa subutin nari lil kafirin. Dia meyakini adanya neraka yang diperuntukkan oleh orang-orang kafir. Wa mata ala dzalik, dia mati dalam keadaan demikian, mati dalam keyakinan tersebut, dakhalal jannata, maka dia akan masuk surga. Ala makana minal amal. Nah, ala makana minal amal tadi terjemahannya dua terjemahan. Ya. Kalau saya sendiri memang lebih condong kepada terjemahan yang kedua. Yaitu apa? Bahwa dia akan masuk surga fatakunu manzilatu fiha bihasabi amalihi. Ya, dia masuk surga namun kedudukan dia di surga sesuai dengan amal dia. Nah, amal dia. Baik. Al-fawaid. Nah, faedah yang kita bisa ambil dari hadis Ubadah bin Shamit ini. Al-awwal yang pertama, anna syahadataini huma asluddin. Bahwa dua kalimat syahadat adalah landasan agama. Enggak ada ini, enggak sah semua amal. Enggak sah semua amal. Mesti ini pondasinya. Dan orang yang mengucapkan ini, dia mesti mengetahui maknanya. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam, kasih tahu kandungannya. Ya, saya masuk Islam. Kenapa? Yakin. Dulu yakin. Karena banyak juga orang yang masuk Islam, tapi lihatnya jelek. Ingin memurtadkan muslimah. Pura-pura masuk Islam. Kan begitu? Banyak gak? Banyak banget. Ya. Pura-pura masuk Islam. Ya. Coba dia ajarkan. Walaupun dia niat jelek, ajarkan. Ya, ajarkan. La ilaha illallah maknanya apa? Tidak ada yang berhak. Mungkin dia gak dapat definisi ini. Ternyata dia tetap menjalankan niat jeleknya. Ya udah, itu kan isi hati kita enggak tahu. Isi hati yang tahu hanya Allah SWT. Ya, serahkan urusannya pada Allah. Nah, yang berikutnya la tasihu asyhadatan, asan yang kedua, dua kalimat syahadat tidak sah illa mimman arafa ma'nahuma, kecuali bagi orang yang mengetahui makna keduanya, wa amila bi muqtadahuma, dan mengamalkan konsekuensi kedua kalimat syahadat tersebut. Asalis yang ketiga, jama'allahu li Muhammadin bainal ubudiyati wa risalah. Ya Allah menggabungkan untuk Nabi kita Muhammad SAW antara kehambaan dan risalah, kerasulan. Nah, ini penting ya diyakini ya, Rasul Muhammad SAW adalah hamba, agar tidak terpengaruh orang-orang yang gulu, mereka memberikan ibadah, memberikan sifat uluhiyah dan rububiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini. Ya. Ya, di Al-Qur'an wa in kuntum fi raibim mimma anzalna ala abdina subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Alhamdulillahi anzala ala abdihi al-kitaba. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Apa lagi ayatnya? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina. Ya, Nabi dalam hadis juga bersabda, ya, la tufruni la apa namanya? Fa inna ma ana 'abdun. Fa qulu 'abdullah wa rasuluh. La tufruni, ya. Jangan kalian berlebihan menyanjung diriku. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan Rasul. Inna ma'ana abdun. Faqulu abdullahi wa rasul. Cukup panggil aku hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian raddan al-mufritin, ini sebagai sanggahan bantahan terhadap kalangan orang yang mufritin wal mufarritin. Mufritin orang-orang yang berlebihan. Mufarritin orang-orang yang mufarrit, yang menggampang menyepelekan kerasulan beliau. Ya, kayak orang-orang jil, orang-orang kafir dari kalangan jil yang mereka menyepelekan kerasulan. Ya, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wah, ini itu kan cuma nabi katanya. Iya, dan billah. Mereka kalangan murtadun. Berikutnya yang keempat. Isbatu ubudiyyati Isa wa risalatihi. Penetapan kehambaan Isa dan kerasulannya. Wa hadha raddun ala an-nasara alladziina za'amu annahu ibnullah. Dan ini juga, dan ayat hadis ini adalah sanggahan terhadap Nasrani yang mereka menyangka bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Isa adalah anak Allah. Ini penting ya. Ini penting untuk diyakini. Karena orang Nasrani menafikan sifat kehambaan dari Isa. Orang Yahudi menafikan sifat kerasulan dari Isa. Ya. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya Isa harus ditetapkan dua hal. Sifat kehambaan dan sifat kerasulan. Kalau orang Yahudi, enggak. Kok sekarang Yahudi malah temenan sama Nasrani? Bodoh Nasrani. Bodoh. Nasrani itu bodoh. Ya, bodoh. Makanya di Al-Quran, di berbanyak tafsir ayat, Wairil maqlubi alihim walad dalin. Bukan jalan orang yang kau murkai, Yahudi. Mereka ahlu ilmi tanpa amal. Orang Nasrani, orang sesat itu Nasrani. Yang dimurkai Yahudi. Orang yang disesat adalah Nasrani. Kenapa? Mereka ahlu amal, tapi tanpa ilmu. Lihat, beramalnya Nasrani. Sampai gak kawin. Jadi uskup, jadi pastor, jadi pendeta, gak kawin. Yang cewek juga, biarawati. Walaupun melawan fitrah itu mereka. Melawan fitrah. Akhirnya kan, ya, biarawati disikat. Ya. Kasus aborsi terbesar, itu di asrama biarawati. Aborsi terbesar. Suci-suci apa? Siapa yang disikat? Nah, itu calon pastor. Orang-orang teologi. Nah, ini. Nah mereka enggak punya ilmu, tapi beramal. Nah, orang Nasrani dibodohi sama Yahudi. Terjadi distorsi sejarah. Padahal yang jelas yang membunuh Isa adalah Yahudi. Nasrani dibodoh-bodohi. Oh bukan, itu tentara Romawi. Zaman mereka masih beragama Yunani kuno. Itu bukan Yahudi. Tetapi tentara Romawi. Orang Nasrani pelangap-longo. Oh iya ya. Percaya. Ya, makanya ada sebuah film di Hollywood. Kok cerita ke Hollywood? Ada nyambung ya? Tenang aja dulu. Ya. Ada film namanya The Passion of the Christ. Passion of the Christ. Ya, itu bikinan Mel Gibson. Mel Gibson ini terkenal antisemit, anti Yahudi. Nah, di film itu, film tentang Yesus. Yesus dibunuh, disalib, padahal itu dusta juga. Itu film itu, walaupun ada benar ya, tapi salah. Ya. Salahnya apa? Meyakini Isa anak Tuhan. Meyakini Isa dibunuh, disalib. Padahal di Al-Quran apa? Wama qataluhu, wama sholabuhu, walakin syubihanahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, namun yang diserupakan oleh Isa yang dibunuh oleh mereka. Dan keyakinan terbesar mereka yang salah adalah apa? Meyakini Isa adalah Tuhan, anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Udah jelas. Ini jelas kafir mereka. Nah, tadi Mel Gibson itu bikin buku. Nah, bikin buku apa? Film. Passion of the Christ. Ya. Film itu menggambarkan dengan gambaran yang berbeda dari apa yang dipahami oleh orang Nasrani. Orang Nasrani di Injil-Injil yang sudah direvisi sekian revisi, udah kayak skripsi aja. Makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, lihat ini. Mereka meyakini bahwa yang membunuh Isa adalah tentara-tentara Romawi kuno. Padahal sejarah yang benar, yang membunuh Isa adalah Yahudi. Ini ya Al-Quran yang berbicara. Islam yang berbicara. Dan ditelusuri oleh si orang-orang anti-Yahudi dari kalangan Nasrani sendiri. Di antaranya Mel Gibson. Mel Gibson itu artis Hollywood ya. Nah, gak usah diomongin yang itu kan, udah tahu lah. Apalagi kayak Pak Imam, ya, orang jadul loh, ngerti. Nah, Mel Gibson itu menulis sejarah lewat jalur yang lain, yang selain yang dipakai oleh maroji, ya, rujukan-rujukan Injil. Maka dia dapetin ini yang bunuh Yahudi ini. Maka di film itu dia gambarkan tentara Yahudi, pendeta Yahudi, semua yang menangkap Isa, Yesus, disalib, disiksa, dibunuh. Sehingga ngamuklah orang Yahudi seantero jagat. Dan film itu diboikot di Hollywood. Karena Hollywood isinya dia semua. Siapa itu? Yahudi semua. Yahudi semua. Begitu. Ya. Nah, orang Yahudi mengingkari kerasulan Isa. Orang Nasrani mengingkari kehambaan Isa. Kaum muslimin menetapkan kehambaan dan kerasulan. Tapi ditetapkan aja karena kita hanya mengikuti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hatta Isa turun sekalipun ke langit dunia, nanti ke langit dunia ini dia turun ke sini di Menara Putih di Damaskus, nanti dia pun mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia akan membunuh Dajjal. Ya, dia akan membunuh Dajjal. Ya, di sekitar Baitul Maqdis. Nah, yang Dajjal di situ akan bersama 70 ribu Yahudi, ya, dari Asfahan, dari daerah Iran. Di Iran memang ada Yahudi, paling banyak sinagog di Iran. Sinagog itu. Masjid Al-Sunnah dihancurin. Makanya dusta, enggak bakal terjadi Iran perang sama Israel, enggak ada. Enggak ada itu. Sandiwara, mana ada Amerika mau nyerang Iran? Enggak ada, enggak jadi-jadi. Ancaman-ancaman aja. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, perhatikannya. Nah, kita menetapkan kerasulan Isa bukan maknanya kita nanti mengikuti syariat Isa, enggak bisa. Kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan," seandainya Musa saat ini masih hidup di zaman Rasulullah SAW, ya, kata Nabi SAW, "Ma wasi'ahu illa tibai," tidak, dia tidak punya keluasan, tidak punya pilihan kecuali mengikuti diriku, kata Rasulullah SAW. Lanjut lagi. Yang keberapa sekarang? Kelima. Isbatu sifatil kalam lillahi ta'ala. Ini penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mengingkari sifat kalam bagi Allah. Ya, kalimatuhu, kalimat Allah. Nah, ini kalimat Allah. Ya. Kalam Allah hak, bukan makhluk. Kalau kalam makhluk, nah ini keliru. Karena kita diajarkan oleh Rasulullah berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Kalimat Allah bukan makhluk. Makanya kata para ulama, di antara Imam Ahmad yang paling keras, ya, mangkola bi anna al-Qur'ana makhluk fa huwa kafirun billahil azim. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah itu makhluk, maka dia kufur kepada Allah. Tidak boleh menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Ya, sifat Allah. Bagian dari sifat Allah. Ya, dengan huruf dan dengan suara. Ya, Asy'ariyah meyakini tanpa huruf tanpa suara. Tapi kalimat Allah. Makanya penetapan Asy'ariyah juga batil. Walaupun Asy'ariyah lebih mending dibandingkan dengan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Kemudian wa ana Isa khuliqa min Maryam bi kalimati kun. Isa diciptakan dari Maryam dengan kalimat kun min ghairi abin, tanpa bapak. Wa hadha raddun 'alal yahud. Ini adalah sanggahan terhadap orang Yahudi, alladzina qadhafu Maryam bizina. Yang mereka telah mengqadhaf, menuduh, ya, Maryam dengan tuduhan zina. Kemudian, ya, mana lagi? Mana? Tujuh. Ya. Isbatul ba'asi. Mana? Yaitu ditetapkannya hari kebangkitan. Ya. Yaitu dari mana ini? Berarti dari mana? Dari apa? Wal jannatu haq. An-nar haq. Yang ke-8. Isbatu al-jannati wa nar, ditetapkannya surga dan neraka. Sebagian orang-orang kafir menetapkan surga neraka itu cuman, ya, fiksi. Ya, cuman dongeng, ya dan billah. Yang ke-9, anna usatal muwahidin, bahwa golongan usata itu jamak dari, ya, asil, jamak dari pelaku maksiat. Bahwasanya para pelaku maksiat al-muwahidin, yang mereka masih bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Mereka maksiat tapi tidak menyekutukan Allah. La yukhalladu finnar, la yukhalladuna finnar. Mereka tidak akan dikekalkan di neraka. Ya, berdasarkan hadis tadi, adakhalallahu aljannata ala makana minal amal. Kemudian mana lagi tadi? Munasabatul hadis lil bab. Ya. Hubungan hadis ini dengan bab, dengan, ya, dengan bab tauhid, ya, bahwasanya tauhid akan menghapuskan dosa, haitsu dalla, ya, al-hadis. Hadis ini menunjukkan ala anna man mata, bahwa barang siapa yang mati ala tauhid, di atas tauhid, wa dakhala jannata ala makana minal amal, dia akan masuk surga ala makana minal amal. Lagi-lagi kembali kepada versi 2 masih. Dia akan masuk surga dan sesuai dengan amal dia di surga nanti, kedudukan dia di surga. Atau satu lagi, dia akan masuk surga walaupun dia memiliki kesalahan, dosa-dosa. Al-munaqasyah, ya, dalam diskusi sini, coba ini jelaskan isra' al-kalimat ya lahat, ya, jelaskan kalimat-kalimat berikut. Syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ya, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, wa kalimatu wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Nah, coba siapa yang bisa tanpa nyontek, tanpa ngebet ke halaman sebelumnya. Coba Ibnu, ayo Ibnu, apa Ibnu? La ilaha illallah dulu, no. Makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Ala ma'budu bihaqqin illallah. Benar enggak Pak Imam? Benar. Masyaallah. Kalau la ma'budu illallah, benar enggak Pak Imam? Salah. Salahnya di mana di sini Mas Yudi? Hah? Ya, salahnya di mana kalau tanpa bihaqqin? Salahnya di mana tadi? Hah? Salahnya gimana? Hah? Berarti dia memasukkan semua peribadatan, ya, satu itu peribadatan kepada Allah, kepada selain Allah. Dan dia tidak membedakan peribadatan itu, yang diibadah itu ada dua, ada yang hak, ada yang batil. Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Terus apa makna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Coba di sini. Siapa Mas Yudi yang mana? Yang Yudi 2. Yudi 2. Ini namanya sama sih, bingung ini. Ya, panggil Yudi dua-duanya. Aturan yang beda kayak Yudi istri 1, Yudi istri 2. Yudi yang istrinya 2 begitu kan? Nah, Yudi yang Mas Yudi. Rasulullah. Ya. Terus? Hah? Enggak begitu. Hamba Allah berarti apa? Hah? Beliau tidak memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Itu penting. Kemudian makna kerasulannya berarti apa? Membenarkan tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian apa lagi? Wa ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu manaha anhu wazajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla ya'budallahu illa bima syara', dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ini mantap. Berikutnya, wa ana Isa Abdullah wa Rasuluh, apa maknanya? Isa adalah mamluk, yaitu hamba, bukan anak Allah. Beliau adalah rasul. Itu maknanya. Kemudian wa kalimatuhu, apa maknanya? Wa Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya kun. Wa ruhun minhu, bahwasanya beliau Isa adalah dari roh Allah yang Allah ciptakan, bukan roh Allah, tapi roh yang Allah ciptakan. Ya. Kenapa Allah sandarkan kepada dirinya wa ruhun minhu, roh darinya, sebagai apa? Tasyrifan. Tasyrifan lahu. Ya, itu sebagai pemulihan terhadap Isa. Wa jannatu haq, wa nar haq. Apa maknanya jannah hak? Janji Allah terhadap kaum mukminin dengan surga itu hak, tidak ada keraguan. Kemudian nar hak, yaitu ancaman Allah yang ya terhadap orang kafir, bahwasanya itu hak, tidak ada keraguan. Ya, orang beriman itu mesti beriman pada yang gaib. Surga neraka perkara yang gaib. Nah, ini ya, ciri orang yang beriman. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa yang pertama kali? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman pada yang ghaib. Kemudian isra'al hadis syarhan ijmalian, coba jelaskan hadis ini dengan penjelasan yang global. Wah, panjang ini, enggak global ini. Berarti gimana hadis ini? Bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya dan dia juga mempersaksikan kehambaan dan kerasulan Muhammad SAW, mengakui kehambaan Isa dan kerasulannya, dan bahwasanya Isa diciptakan dengan kalimat Allah kun, bahwa dan Isa membebas ibunya dari tuduhan orang Yahudi zina, dan dia meyakini ketetapan apa adanya surga neraka, yang di surga untuk kaum mukminin, neraka untuk orang kafir, dan dia mati dalam keyakinan tersebut, dakhala jannata ala makana minal amal. Nah, maka dia akan masuk surga, yang kedudukan dia surga tergantung dengan amalnya. Nah, berikutnya soal yang jim, J. C berarti kalau bahasa kita. Istakhrij khamsa fawaida minal hadis ma'a dzikril ma'khad. Coba sebutkan 5 faedah dari hadis ini disertai dengan sumber pengambilan rujukannya dari hadis tadi. Wadhkur kaifiyata ar-raddi 'alal yahud wa nasara. Coba sebutkan juga bagaimana bentuk sanggahan terhadap Yahudi dan Nasrani. Walimadza jumi'a li Muhammadin al-ubudiyatu wa risalah. Kenapa dihimpun kepada Muhammad SAW dua hal sekaligus, yaitu ubudiyah dan ar-risalah. Coba siapa yang pertama? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Faedah pertama Pak Ahmad, coba sebutkan. Mana berarti Pak Ahmad sumber rujukannya? Yaitu di ketika syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diawali. Nah ini mesti awal dulu ini. Jangan dia bersaksi dulu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Nah, ini salah. Mesti asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Jangan seorang bersaksi asyhadu anna nara haq wal jannata haq. Nah, ini salah. Mesti la ilaha illallah dulu. Nah ini. Terus yang kedua apa? La tasihu asyhadatain ala tasihu asyhadatan, dua kalimat syahadat tidak sah kecuali yang mengetahui maknanya. Nah, ini berarti mana sumber pengambilan rujukannya Pak Ahmad? Ya, man syahida an la ilaha illallah, itu ya. Terus yang berikutnya Pak Ahmad? Allah menggabungkan antara penghambaan dan kerasulan. Nah, sumber rujukannya berarti apa? Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, terus sebagai patah terhadap orang yang berlebih-lebihan atau guru atau apa yang meninggalkan. Nah. Terus berikutnya ini yang lain gantian. Pak Eko. Pak Eko. Ayo. Pas. Kok pas? Pas, emangnya lagi ngapain pas? Pas kok pas. Coba sini. Siapa anaknya Pak Kasino? Fahri. Ayo Fahri. Hah? Apa? Yang mana? Hah? Faedahnya itu yang keempat, apa? Penetapan penghambaan Isa dan kerasulan. Penghambaan kehambaan Isa dan kerasulan beliau. Ah, mana sumber rujukannya berarti hadis tadi? Ya, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Ah. Terus yang kelima, yang terakhir apa? Isbatu sifat kalam. Dari mana? Ah, dari mana? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatuhu, kalimat Allah. Sudah tuh, yang diminta faedah cuma berapa? 5. Udah, tayyib. Berikutnya. Tadi masih soal di yang C yang tajim. Ya. Wadhkur kaifiyat ar-radd 'ala al-yahud wa nasara. Coba sebutkan bagaimana membantah Yahudi dan Nasrani. Dari ini, dari hadis ini. Yaitu di mana ketika ditetapkan sifat kehambaan pada Isa sebagai bantahan bagi kalangan Nasrani yang gulu. Nah, ditetapkan sifat kerasulan pada Isa ini sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi yang mereka yang menghinakan Isa. Kenapa? Berikutnya, kenapa Allah menghimpun sifat ubudiyah dan kerasulan untuk Muhammad SAW? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya, walimada, kenapa? Apa jawabannya? Ya. Apa jawabannya? Ya, agar yang pertama. Ya. Kalau ditanya why, jawabannya kan because gitu. Limada, li'anna gitu jawabannya. Kenapa? Karena. Kalau bahasa kita karena. Karena yang pertama ditetapkan penghambaan agar Rasulullah SAW tidak diberikan sifat uluhiyah dan rububiyah. Yang kedua ditetapkan sifat kerasulan. Yang pertama agar Rasulullah SAW itu dibenarkan segala sabda, ditaati segala perintahnya, dijauhi segala larangan dan apa yang beliau cegah. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Agar Allah diibadahi sesuai dengan syariatnya. Nah, ini udah ngerti ini kan? Baik, yang soal yang terakhir. Waddih munasabat al-hadis libab fardhu tauhid wa ma yukaffiru min adzunub. Ya, coba jelaskan hubungan hadis ini dengan bab fardhu tauhid, bahwasanya tauhid menggugurkan dosa-dosa. Nah, apa hubungannya hadis ini menunjukkan barang siapa yang mati di atas tauhid, ya, di atas tauhid, ya, kemudian dia menetapkan Isa hamba Allah, rasulnya, surga hak, maka dia akan masuk surga ala makana minal amal. Itu apa maknanya tadi? Ya. Nah, dia akan masuk surga dan kedudukan dia sesuai dengan amal dia di surga. Fatakunu manzilatuhu ya bihasabi amali. Itu sesuai dengan amal dia. Atau versi yang pertama yang kata para ulama apa? Ya, annahu yadkhul jannah walau kana lahu ya, walaupun dia memiliki apa? Sayyi'at. Ya. Dosa, walaupun dia memiliki maksiat, kesalahan dan seterusnya. Ya, selesai. Nanti kita baca hadis berikutnya, hadis ya yang berikutnya fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Ada yang mau ditanya? Tafadhalu.